silakan siapa yang mau mencoba untuk membaca ayat yang ke-115. Abol yang belum, ya. Abol. Alhamdulillah. Antum. Santa barakallahu, ayat setelahnya 116. Wa qulu Pak sampingnya Abdul. Ya. Fa inna ma ulang. Ya, santai barakallahu fik. Ayat selanjutnya 118. Bu Jati. Autatina. Na, panjangkan 5 rakaat atau 4 rakaat. Ayah. Ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati. Yuqinun. Ya, ayat terakhir siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang masuk ke pembacaan dari tafsirnya. وللله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق هنا من الله المشرق تمر والمغرب برد فأينما تولوا maka kemana saja kalian menghadapkan wajah kalian ya فثم وجه الله maka di sanalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ke arah mana saja kalian menghadapkannya, maka di sanalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha luas lagi maha berilmu. Qala al-musannif rahimahullah, dijelaskan oleh al-musannif di dalam tafsirnya yang ringkas, la ahada adl. Ayat 115 ya. Walillahi jihata syuruq asy-syamsi wa ghurubiha wa ma bainahuma, hanya milik Allah dua arah. Arah yang pertama adalah arah terbitnya matahari. Arah mana itu? Arah timur. Wa ghurubiha, dan juga arah terbenamnya matahari. Arah mana? Arah barat. Wa ma bainahuma, dan juga apa yang ada di antara keduanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa malikul ardi kulliha, dialah Allah subhanahu wa ta'ala pemilik bumi seluruhnya dari ujung ke ujung, baik yang ada di permukaannya ataupun apa yang ada di dalam perut bumi. Semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fa'ayu jihatin tawajjahtum ilaiha fis salah bi amrillahi lakum fa'innakum mubtaguna wajhah. Maka ke arah manapun kalian mengarahkan wajah-wajah kalian di dalam sholat dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian, maka sungguh kalian telah menghadapkan wajah kalian kepada Allah, telah mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada beberapa pembahasan penting yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, kata beliau, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian maka disitulah wajah Allah. Pembahasan yang pertama adalah terkait dengan makna wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian dalam sholat, maka disanalah wajah Allah. Ada dua pendapat dari para ulama dari dahulu, salaf hingga khalaf, memaknai makna wajhullah tadi, menafsirkan makna wajah Allah. Kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian dalam sholat, maka disitulah wajah Allah. Ya, tafsiran yang pertama menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wajhullah adalah ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala. Baik kalian dalam salatnya menghadap barat, ya seperti orang-orang Najd, Mekah, Madinah, Indonesia juga, ataupun yang menghadapnya kepada timur, orang-orang Mesir, atau menghadapnya kepada arah utara, ya seperti orang-orang Ahlu Syam, orang-orang Suriah dan semisalnya, atau menghadapnya ke arah mana lagi, selatan, ya seperti orang-orang Yaman, maka semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama. Tafsir yang kedua adalah yang dimaksud dengan wajhullah adalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani menghadapkan wajah dia kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dengan makna wajah yang hakiki. Karena di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafsir yang kedua ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, dikuatkan dengan salah satu hadis dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi, fa inna Allah qibala wajhihi." Apabila salah seorang di antara kalian sedang salat, maka jangan dia meludah. Ya, ke arah kiblat. Ya. Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala, idza shalla, ketika dia sedang sholat. Dan tidak ada pertentangannya antara keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang yang sholat. Tidak ada pertentangan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, baik dari sisi bahasa ataupun dari sisi kenyataan. Ya. Kita lihat ya, matahari ketika terbit di hadapan kita, tidak di hadapan kita, ya kan? Tetapi dia di mana adanya? Di bawah atau di atas? Di atas. Iya, sehingga tidak ada pertentangan antara apa? Keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya dengan keberadaannya di hadapan orang-orang yang salat ketika mereka sedang salat. Kalaupun ini dianggap pertentangan, maka mungkin itu pada haknya makhluk. Adapun pada haknya Allah Subhanahu wa taala tidak ada pertentangan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, maha besar. Kita bisa mengetahui ya dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang bagaimana besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah, tempat ya kaki Allah Subhanahu wa taala, ini luasnya mencakupi langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh. Bahkan digambarkan dalam hadis yang sahih, ibarat bumi-bumi yang tujuh dan langit-langit yang tujuh apabila dibandingkan dengan apa, kursi Allah seperti cincin atau gelang yang dilemparkan di padang pasir. Begitu kecil sekali apa, langit-langit dan bumi-bumi. Nah, kursi Allah ini dibandingkan dengan arasy Allah, tempat istiwanya Allah Subhanahu wa taala, juga demikian kecil seperti apa, gelang cincin yang dilemparkan di padang pasir. Lantas bagaimana dengan khaliknya Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Allah maha besar, maha meliputi segala sesuatu. Ya, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah timur dan barat, maka kemana saja kalian arahkan wajah kalian ketika sholat, maka disitulah wajah Allah ya subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran kalimat al-masyriq kadang disebutkan dalam bentuk mufrad, walillahil masyriq, kadang disebutkan muthanna, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini, ya kan, kadang disebutkan jamak wa rabbul masyariq, ya. Dan tidak ada pertentangan dijawab oleh para ulama, di antaranya Asy-Syanqit rahimahullah di dalam kitabnya Daf'u Ihami Litirab, menepis adanya kesan pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya. Kalau misalkan bentuknya mufrad ya jelas timur dan barat, ada ya masing-masing ada satu kan, timur dan barat. Sekarang yang jamak bentuknya timur-timur dan barat-barat. Berarti kan banyak dong timur dan barat. Iya. Dari sisi melihat bahwasanya matahari ini di setiap harinya, meskipun dia terbitnya dari arah barat, dari timur, cuma timur kan luas. Jadi perlu mengetahui bahwasanya terbitnya matahari itu berbeda-beda loh. Dari hari ke hari hingga 360 hari. Misalkan dari arah kiri terus bergeser, bergeser, bergeser, nanti balik lagi. Demikian pula terbenamnya. Berarti kan dari sisi ini bahwasanya masyariq timur ada banyak, ya kan? Barat juga demikian ada banyak. Karena disebutkan musanna, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Rabb pemilik dua, barat dan dua timur. Maksudnya barat yang terjadi di musim panas dan musim dingin. Demikian pula timurnya. Ya, para ulama memiliki jawaban-jawaban. Dan di sana ada yang lain. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, kita kembali kepada kalamnya al-musannif rahimahullah. Fa ayyu jihatin tawajjahtum ilaiha fi shalah? Ya, maka arah mana saja yang kalian hadapkan kepadanya ketika kamu sholat dengan perintah dari Allah, maka fa innakum mubtaghuna wajhah, maka sungguh kalian sedang menuju wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita misalkan sedang sholat kemudian menghadirkan makna-makna ini, maka ini diantara sesuatu yang bisa apa, mendorong untuk kita khusyuk di dalam sholatnya. Kita ini ketika sholat dari awal takbiratul ihram hingga salam sedang menghadap wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha pencipta, ya, ar-razzaq, yang di tangannya segala kebutuhan kita, ya. Sehingga menjadikan hati kita selaras dengan wajah kita. Wajah kita kita hadapkan kepada kiblat, ya. Hati kita kita hadapkan kepada Rabbu Al-Ka'bah, pemilik Ka'bah, ya. Demikian pula, ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan beberapa asbabun nuzulnya ayat ini, sebagai menyebutkan, ya, bahwasanya di antara sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan satu kaum yang mereka enggak tahu arah kiblat gitu loh. Enggak tahu arah kiblat. Mungkin dia sedang diada di dalam di tengah padang pasir di malam hari, ya. Dia enggak tahu arah kiblat. Kemudian dia mereka sholat, jadi sebagian ada sholat ke arah barat, timur, utara, selatan. Ya. Kemudian setelah itu dilaporkan oleh Nabi Allah kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, dan masing-masingnya dibenarkan. Turun ayat ini fa innama tuwallu fathama wajhullah, kemana saja kalian arahkan wajah kalian ketika sholat, maka disitulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-imam Ibn Qayyim sedikit membahas tentang bagaimana ketika seseorang gak tahu arah kiblat, dia misalkan berada di tengah-tengah padang pasir atau sedang perjalanan jauh, qadar Allah gak ada GPS, ya, tanda-tanda untuk mengetahui arah kiblat gak tahu, gak ada gitu. Maka ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, dia ijtihad dulu, berupaya keras mencari arah kiblat, apakah melihat bintang-bintang, kalau ada, kalau di malam hari, ya, itu juga kan bisa membantu arah kiblat, ya. Kalau di siang hari ya dia bisa melihat kan sinar matahari, ya, kemana dia terbenamnya atau tanda-tanda yang lain. Setelah itu dia sholat. Dan ini yang beliau sahihkan. Ada pendapat yang lain yang menyatakan sholatnya dia 4 kali mengarah ke arah barat dulu, barat ya, silakan ke barat, kemudian apa? Utara, timur, dan selatan. 4 kali sholatnya. Seperti hukumnya orang yang dia lupa sholat, cuma sholat apa yang dia lupa? Subuh, asar, maghrib, atau isya. Maka sebagian ulama menyatakan dia sholat 4 kali. Dan sebagian yang lain seperti Ibnu Hazm berpendapat, silakan dia sholat bebas ke arah manapun. Karena tidak diwajibkan ketika itu untuk dia menghadap kiblat. Diwajibkannya menghadap kiblat bagi orang-orang yang tahu arah kiblat. Gitu. Demikian ya, dijelaskan oleh mereka para ulama. Kata al-musannif rahimahullah, ke arah mana saja kalian menghadapkan wajah kalian ketika sholat, ya maka sungguh kalian mubtaghuna wajah Allah, menuju wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lam takhruju an mulkihi wa ta'atih, tidak keluar kalian dari milkihi, kepemilikan Allah, atau mulkihi, kerajaan Allah, wa ta'atih, dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wasi'ur rahmati bi'ibadih, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala begitu luas rahmatnya kepada para hambanya. Sering kita mengingat-ingat ya kebaikan Allah kepada kita, maka akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seseorang enteng ringan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga cinta kepada Allah menjadikan kita sabar, kuat ya, menahan ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dalam mengerjakan apa? Perintah-perintah dan larangan-larangan ya. Sehingga penting untuk sering kita mengulang dan menyebut-nyebut ya tentang kebaikan Allah kepada kita. Inna Allah wasi'ur rahmati bi'ibadih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala begitu luas rahmatnya kepada para hambanya. Alimun bi'af'alihim, maha mengetahui segala perbuatan mereka, apakah perbuatan anggota badan mereka ataupun perbuatan hati-hati mereka. Ya, la yaghibu anhu minha syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, jika kalian mengeraskan suara maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala rahasia dan perkara yang tersembunyi. Ya, demikian kurang lebih makna dari ayat ini. Wa qa'ama walillahi al-mashriq wal-maghrib fa inama tuwallu fa thamma wajhullah inna allaha wasi'un alim, hanya milik Allah timur dan barat, maka kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian maka disitulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inna allaha wasi'un alim, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha luas lagi maha berilmu. Dan ingat ya kaidah dalam menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan, kita tetapkan sesuai dengan keagungan, kebesaran, dan sesuai dengan yang layak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita sedikit pun menyamakannya dengan wajah manusia ya. Dan tidak boleh, haram untuk kita membayang-bayangkannya ya. Wa qalu ittakhadallahu walada, mereka berkata bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ardi kullul lahu qanitun, bahkan ya milik Allah saja segala apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, seluruhnya hanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah di dalam tafsirnya, wa qalatil yahudu wan nasara wal musyrikun. Di sini mufassir menafsirkan ya dhamir pada waqalu dan mereka berkata dengan siapa? Itu dengan orang-orang Yahudi, begitu pula orang-orang Nasrani, begitu pula orang-orang musyrikun. Dan di sana ada aqwal, beberapa pendapat. Bagi yang menyatakan ini yang dimaukan oleh ayat ini adalah orang-orang Nasrani, dan yang lain menyatakan yang dimaukan hanya orang-orang musyrikin Arab. Tapi di sini al-musannif mengumpulkan pendapat-pendapat tadi, yaitu yang berkata dengan perkataan tadi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil anak adalah siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Karena kita tahu orang-orang Yahudi menjadikan siapa? Uzair sebagai apa? Anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Wa qalatil nasara al-masihu ibnullah, sedangkan apa, orang-orang Nasrani menyatakan Al-Masih Isa adalah anak Allah. Demikian pula orang-orang musyrikin juga demikian. Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha, mereka orang-orang musyrik menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan. Jadi tiga kelompok, tiga golongan ini sama-sama menetapkan bagi Allah anak. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira, orang-orang Yahudi ya ketika di masa kekuasaannya Bukhtanasir, seorang raja yang zalim, dibantai semua orang-orang Yahudi ya, kitab-kitab Taurat juga di bumi hanguskan, dibakar. Tiba-tiba mendapati ada seorang, ya, ada seorang anak muda yang dia masih muda tapi ternyata hafal Taurat di luar kepala, menguasai Taurat. Dengan akal mereka yang dangkal, langsung mereka menyatakan, wah, Uzair ini anak Allah, nggak mungkin dia apa, orang biasa, nggak ada yang tersisa lagi orang yang dia bisa hafal Taurat, apalagi dia masih muda. Nah itu, demikian pula orang-orang Nasrani ketika mereka mendapati Maryam alaihissalam hamil, ya, tanpa suami, dengan akal mereka yang dangkal, mereka menetapkan bahwasanya Isa ini anaknya Allah, dengan kebodohan, ya, mereka. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ittakhadallahu, nanti dibantah ini. Ya. Klaim-klaiman ini akan dibantah dengan ayat-ayat yang datang setelahnya. Ittakhadallahu li nafsihi walada. Mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil untuk dirinya anak. Ya. Tanazzahallahu Subhanahu an hadza al-qawli al-batil. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ucapan yang sangat batil ini. Yang Allah katakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu. Ya. Takadu samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit pecah. Ya, karena sebab ucapan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Wa tanshaqul ardu, dan bumi pecah. Wa takhirul jibalu hadda. Dan juga apa? Gunung-gunung tersungkur, meletus, hancur, lebur. Anda'au lirrahmani walada, karena sebab mereka mengklaim bahwa Allah punya anak. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengimla mereka, menunda mereka, tidak segera mengadabnya, padahal kekufuran, kesyirikan ini adalah dosa yang paling apa? Mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, ya. Kadzabani ibnu Adam walam yanbaghi lahu an yukadzibani. Sungguh anak Adam manusia, mereka mendustakanku dan tidak sepantasnya untuk mereka mendustakanku. Wa syatamani walam yanbaghi lahu an yashtumani, dan mereka mencercaku dan tidak sepantasnya untuk mereka mencercaku. Ya Allah Subhanahu wa taala, pencipta mereka yang beri rezeki kepada mereka. Iya. Dia apa? Dustakan. Dia apa? Dicemooh. Ya. Fama takdzibuhu iyaya fa qauluhu, maka bentuk pendustaan mereka anak Adam kepadaku adalah ucapan mereka. Yang mereka menyatakan lan yu'idani kama bada'ani, Allah tidak akan mengulangi penciptaanku. Ya, setelah aku mati sebagaimana Allah memulai penciptaanku, Allah tidak akan membangkitkan aku kembali. Ya. Ini bentuk apa? Pendustaan mereka anak Adam, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam Al-Qur'an untuk Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, hidupkan kembali manusia, dan itu tidak sulit bagi Allah. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahira. Hanyalah kebangkitan itu satu tiupan saja. Seluruh makhluk dari awal sampai akhir hidup kembali. Ini menunjukkan apa? Qudrah Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahira. Tiba-tiba langsung saja mereka semuanya bangkit hidup seketika, enggak sulit bagi Allah, tapi sebagian manusia mendustakannya. Walaysa awwalul khalqi bi ahwana, ya, walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati, dan tidaklah kata Allah menciptakan pertama kali itu, ya, bi ahwan, lebih ringan, ya, daripada apa, mengulangnya, maksudnya mengulangnya lebih ringan lagi daripada apa, menciptakannya. Ya. Wa masyatmuhu iyaya, adapun bentuk cercaan anak Adam kepadaku adalah ucapannya bahwasanya ittakhadzallahu walada, Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. Wa anallahu al-ahad, padahal aku adalah Allah yang Maha Esa As-Samad, tempat seluruh makhluk apa, menyampaikan kebutuhannya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi berkata, la ahada asbaru ala adhan sami'ahu min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar menghadapi adhan, gangguan yang didengar daripada Allah. Allah paling penyabar menghadapi gangguannya. Allah dengar, padahal Allah mampu untuk apa? Membalasnya ketika itu juga. Innahum yaj'aluna lahu walada, sungguh mereka sebagian manusia menjadikan bagi Allah anak-anak, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikun. Wa huwa yarzuquhum, dalam keadaan Allah masih tetap saja memberi rezeki kepada mereka. Wa yu'afiyahum wa yu'afihim, dan memberikan kesehatan kepada mereka. Ah itu sabar. Kemudian kita kembali ke penjelasan dari Al-Mufassir rahimahullah. Qala bal kullu man fis samawati wal ardi milkuhu wa 'abiduhu. Bahkan segala apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah dan hamba Allah, ya termasuk Isa, termasuk Uzair, termasuk para malaikat. Itu adalah apa? Milik Allah, ciptaan Allah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum jami'an khadi'una lah, mereka seluruhnya tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musakharuna tahta tadbiri, ya ditundukkan di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ayat yang setelahnya, ayat yang ke-116, masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya. Badi'u samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah adalah yang menciptakan langit-langit dan bumi pertama kali, tidak ada contoh sebelumnya. Ini mengisyaratkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan Isa ibnu Maryam tanpa bapak ya lebih mudah lagi, karena dia punya ibu, ada contoh sebelumnya. Langit-langit saja yang Allah katakan la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas, sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Iya. Lihat, badi'u samawati wal ard, Allah menciptakan langit-langit dan bumi pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Mampu, bisa, mudah. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendak melakukan satu perkara, hanyalah cukup bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan padanya kun, jadilah, maka langsung jadi. Ya, langsung jadi. Ya, demikian pula penciptaan Isa dengan kun. Ya, maka jadilah Isa. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua makhluk yang Allah ciptakan dengan kun. Ada yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya sebagai bentuk pemuliaan. Allah ciptakan Firdaus dengan tangannya. Allah juga menulis Taurat dengan tangannya. Allah juga apa? Menciptakan Adam dengan apa? Tangannya. Iya, sebagai bentuk pemuliaan. Dan ada di sana makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan kun langsung jadi. Allah juga ciptakan apa? Langit dan bumi dengan proses. Iya. Untuk memberikan pelajaran bagi para hamba-Nya. Baik, kita baca penjelasan dari ayat ini. Badi'u samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan apabila Allah berkehendak melakukan satu perkara, maka hanyalah bagi Allah untuk mengucapkan kun, maka ia jadi. Qala al-musannif rahimahullah, wallahu ta'ala huwa khaliqus samawati wal ardi ala ghairi mithalin sabaqa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, tanpa ada contoh sebelumnya. Ini kan perkara yang sulit tentunya bagi manusia, ya kan? Tapi bagi Allah mudah. Apalagi menciptakan sesuatu yang ada contohnya. Maka tentunya menurut akal manusia lebih mudah bagi Allah. Ya. Wa idza qaddara amran wa arada kaunahu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan satu perkara dan Allah menghendaki untuk terjadi, maka cukuplah bagi Allah mengucapkan kun, maka dia pun terbentuk, terwujud, jadi. Ya. Demikian penjelasan ayat yang ringkas ini. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kata sebagian ahli tafsir di sini mengisyaratkan ya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi yang menjadikan sebagian makhluknya sebagai anak. Ya, pada Allah subhanahu wa ta'ala ya sama sekali menyucikan dirinya dari mengambil anak. mereka semuanya adalah ciptaan-ciptaan Allah yang Allah ciptakan. Ya, mereka dengan sebab kedangkalan akal pikirannya, ya, dengan sebab-sebab yang tadi kita sebutkan, langsung menetapkan Uzair sebagai anak Allah, bagaimana orang-orang Yahudi, atau menetapkan Isa sebagai anak Allah, sebagaimana perbuatan orang-orang Nasrani. Lihat, Allah mampu menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh, tanpa ada apa yang semisalnya sebelumnya, tidak ada. Ya, ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala perkaranya, kalau Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, cukup Allah ucapkan kun, maka jadilah ia. Ya, termasuk Isa Allah ciptakan dengan kun. Ya. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah, kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Wa qala alladhina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang bodoh, mereka berkata, laula yukallimuna Allah, mengapa Allah tidak mengajak bicara kami langsung sebagaimana Allah mengajak bicara kepada para malaikat, ya, sebagaimana Allah mengajak bicara kepada Musa. Sombong, ya, laqad istakbaru fi anfusihim wa ta'u 'utuban kabira, mereka menganggap besar dirinya dan sungguh telah mereka melampaui batas, ya. Laula yukallimuna Allah, orang-orang yang bodoh, mereka berkata, mengapa Allah tidak mengajak bicara langsung kami? Aw ta'tina ayah, atau mendatangkan untuk kami ayat. Kadzalika qala alladziina, ini tentunya ucapan-ucapannya membuat sakit hati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ketika mereka diajak, didakwahi oleh beliau alaihi salatu wasalam kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala fil ibadah, mereka menentang, iya, tidak mau menerima, bahkan apa, berjidal dengan mengatakan, mengapa Allah tidak mengajak bicara kami langsung, atau Allah datangkan kepada kami, ya, bukti langsung. Maka Allah hibur nabinya dengan kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim, demikianlah, ya, orang-orang sebelum mereka mengucapkan seperti persis ucapan mereka. Ini menghibur Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kalau engkau Nabi alaihi salatu wasalam, ya, mendapatkan, ya, jidal, mendapatkan bantahan-bantahan dari kaummu dengan bantahan yang semisal ini, maka para nabi sebelum pun mereka mendapatkannya semisalnya. Ini tuh apa? Tasliyah, menghibur Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara bentuk atau cara menghibur orang seperti itu. Seperti kita mendapati saudara kita kena musibah, ya. Misalkan anak qadarullah kehilangan uang 5 juta, ya. Padahal itu uang, ya, tidak ada lagi gitu, cuma itu, ya. Ketika kita mempunyai apa, pengetahuan bahwa di sana ada juga yang semisalnya terkena musibah, maka akan meringankan, kok tadi si fulan juga sama itu, 10 juta malah dia hilang, maka dia akan apa, terhibur, teringankan bebannya. Oh, saya tidak sendirian, ya, menghadapi musibah ini. Atau kita dapati sebagian santri misalkan nggak lulus ujian, ya, apa nilainya kecil atau nggak lulus ujian, maka kita pengen, itu si A juga sama nggak lulus, atau nilainya sama dengan engkau juga jatuh, maka ini terhibur gitu, ya. Ini diantara apa, cara menghibur, ya, seseorang. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran, ya. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim, demikianlah yang diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka persis seperti ucapan mereka, ya, saling mewarisi satu sama lainnya, ya. Atashabahat qulubuhum, begitu mirip hati-hati mereka, orang-orang belakang dengan yang sebelumnya, dalam kekufuran, dalam penentangan, dalam jidal, meskipun mungkin thoriqahnya, caranya beragam, ya. Tapi intinya sama, menentang, kufur, tidak percaya, berbantah, ya. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, dan sungguh telah kami jelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang mereka yakin, ya. Qala al-musannif rahimallahu wa qala al-jahalah min ahli al-kitabi wa ghairihim li nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sabilil inad, hal la yukallimuna Allahu mubasharatan li yukhbirana annaka rasuluh. Berkata orang-orang bodoh dari ahlul kitab dan selain mereka, yakni siapa? Al-musyrikun. Karena ahlul kitab mencakup siapa? Al-yahud wa nasara. Selain mereka siapa? Al-musyrikun, para penyembah berhala, ya, patung, ya, Hindu, Buddha, ya. Berkata orang-orang bodoh dari ahlul kitab dan selain mereka kepada nabinya, kepada Nabiullah dan utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini ala sabilil inad, dalam keadaan menentang. Iya. Halla yukalliman Allah? Ayo. Iya. Halla, tidakkah Allah langsung mengajak bicara kami untuk Allah beritakan kepada kami bahwa engkau memang benar-benar utusannya? Ya, kami tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau belum Allah Subhanahu wa taala yang langsung apa? Memberitakan bahwa engkau adalah utusan Allah. Kepengennya langsung mendengar ucapan Allah, suara Allah. Ya. Aw ta'tina mu'jizatun min Allah tadullu ala shidqik, atau datangkan kepada kami mu'jizat dari Allah yang menunjukkan kebenaran kerasulanmu, kenabianmu. Wa mithlu hadzal qaul qalathu al umam min qabl. Ucapan seperti ini telah diucapkan oleh umat-umat sebelumnya kepada dirusuliha, kepada para rasulnya, inadan wa mukabarah, untuk apa? Menentang dalam rangka sombong. Ya. Bisababi tashabuhi qulubi as-sabiqin wal lahiqin fil kufri wad dhalal, karena adanya keserupaan, kesamaan antara hati-hati pendahulunya dengan orang-orang belakangan yang mengikuti mereka jejaknya dalam hal kekufuran, dalam hal ad-dhalal, kesesatan. Ya, maka kata Allah atawasaw bih, apakah mereka satu sama lain saling berpesan? Dan ternyata ini terus berlangsung sehingga hari kiamat, orang-orang musyrikin ataupun orang-orang ahlul kitab, ya, hingga hari kiamat seperti itu keadaannya, khususnya yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka suka apa? Berbantah, menentang, berjidal, ya, menolak al-haq. Qad awdahna al-ayati lilladheena yusaddiquna tasdiqan jazima, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat. Siapa bagi siapa? Bagi orang-orang yang membenarkannya dengan pembenaran yang mantap. Ya, dengan pembenaran yang kokoh. Ya. Satu ayat lagi kita selesaikan. Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Rasul alaihi salatu wasalam bilhaq, dengan kebenaran. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka ashabil jahim, penduduk neraka jahim, yang mereka kekal selamanya di dalamnya. Jadi ada orang yang memang dia masuk neraka, ada orang yang dia penduduk neraka. Kalau penduduk neraka, ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Adapun yang masuk ke dalam neraka, ada di antara mereka yang mereka ahlu tauhid, yang mereka memiliki dosa-dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah, maka dibersihkan di dalam an-nar. Ya. Dan dosa-dosa selain syirik itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki untuk diampuni, diampuni. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dibersihkan dulu di dalam neraka, ya dibersihkan lebih dahulu di dalam an-nar, tapi tidak kekal. Ya. Ya, dan azabnya pun berbeda dengan azab yang dirasakan oleh ahlul kufur, ya, wasyirik. Qala al-mufassir rahimahullah, inna arsalnaka ya Muhammadu, sesungguhnya kami mengutusmu ya Muhammad bidinil haq, dengan agama yang benar. Ya, kalau Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan inna arsalnaka bil haq bisa mengandungi dua makna. Ya, makna yang pertama inna arsalnaka bil haq, yakni kami benar-benar mengutusmu wahai Rasul alaihi salatu wasalam, yakni risalahmu benar. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kami mengutusmu dengan membawa kebenaran. Ya. Kalau tadi yang pertama bil haq, ya, untuk menerangkan risalah beliau itu hak, ya, benar-benar bi rasul utusan Allah SWT. Kalau yang kedua untuk menjelaskan bahwasanya apa yang beliau bawa adalah kebenaran. Ya. Inna arsalnaka ya Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus ya Muhammad bidinil haqqi al muayyad bil hujaji wal mu'jizat, dengan membawa agama yang hak yang didukung oleh hujjah-hujjah dan mu'jizat-mu'jizat yang disaksikan oleh mereka orang-orang musyrikin, di antaranya apa? Terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Mereka melihat, iya, bulan terbelah di antara dua gunung. Wa ayyaru ayata yaqulu sihrun mustamir, kalau melihat tanda ayat mukjizat mereka menjawab sihrun mustamir, ini sihir yang terus-menerus. Seperti itu jawabannya. Jadi meminta diturunkan ayat mukjizat, tapi ketika turun seperti itu jawabannya. Sihir ini. Iya. فَبَلَّغَوْ لِلنَّاسِ مَعَ تَبْشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. Maka Nabi pun alaihissalatu wassalam menyampaikan agama yang hak tadi kepada manusia dengan tabshiril mu'minin, memberi berita gembira kepada kaum mukminin dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khairai ad-dunya wal-akhirah, dengan dua kebaikan sekaligus, dunia dan akhirat. Wa takhwifil mu'anidina, dan menakut-nakuti para penentang. Bima yantadhiruhum min azabillah, dengan apa yang mereka tunggu dari azab Allah. Walasta, dan tidaklah engkau Muhammad alaihissalatu wassalam setelah menyampaikan, ya kecuali walasta, dan tidaklah engkau Muhammad alaihissalatu wassalam setelah menyampaikan mas'ulan, tidak akan kau diminta apa pertanggungjawabannya, tidak akan kau ditanya an kufri man kafarobik, tentang kekufuran orang yang kufur kepadamu, karena beliau sudah menunaikan amanah dari Allah SWT, sudah menjelaskan kebenaran sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada jalan untuk menyalahkan beliau alaihissalatu wassalam. Fa innahum mulazimuna linnar yaumal qiyamah, sesungguhnya mereka kelak menetapi neraka pada hari kiamat. Ya, mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanallahi wa bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.